بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa yang membahas tentang seputar urusan rumah tangga, yang tentunya metode beliau adalah hadithiyah, yakni membawakan hadith-hadith dengan sanadnya, riwayatnya, dan kemudian disusun dengan bab-bab yang berkait dengan masalah rumah tangga. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas tentang al-mula'abah, yakni permainan yang dilakukan oleh suami istri sebagaimana Rasulullah SAW berlomba lari dengan Rasul, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, atau sebagaimana ketika Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, tidakkah sebaiknya engkau menikahi perawan agar engkau bisa bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan kamu. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan al-mula'abah. Kemudian dibawakan bab berikutnya, mudahakatur rajul ahlahu, seseorang suami membuat istrinya tertawa, yakni mencumbunya atau mengajak guyon sendagurau agar istrinya tertawa dan tersenyum. Dibawakan satu hadis dalam bab ini, dan sesungguhnya hadis ini hadis yang kemarin juga, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, hanya saja dengan lafaz yang sedikit berbeda. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la qala akhbarana Al-Mu'tamir qala sami'tu abi qala akhbarana Abu Nadrah عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي. Disebutkan sanadnya sampai kepada Jabir ibn عبد الله bahwasanya beliau رضي الله تعالى عنه berkata, aku berjalan bersama Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم, kemudian beliau bertanya kepadaku, atazawwajta ba'da abik, apakah engkau telah menikah sepeninggal bapakmu? Aku jawab, naam, aku telah menikah. Qala, beliau bersabda, athayyiban am bikran, apakah janda atau perawan yang kau nikahi? Qultu thayyiba, aku menikahi janda ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fahala bikran tudahikuka wa tudahikuha watula'ibuka watula'ibuha. Dalam lafaz ini, walaupun hadisnya sama atau kisahnya sama, tetapi lafaznya berbeda. Dan lafaz yang satu menjelaskan lafaz yang lain. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, tidakkah engkau menikahi perawan agar engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain denganmu? Di dalam lafaz yang sekarang disebutkan dengan kalimat hala bikran tudahikuka. Tudahikuka, membuat engkau tertawa. Karena polosnya bikran, seorang perawan, membuat engkau tertawa. Wa tudahikuha, dan engkau juga bisa membuat dia tertawa. Ini ikhwan ibn na'azakumullah yang menunjukkan bahwa suami istri hendaklah ada di dalamnya senda gurau, ada di dalamnya sesuatu yang membuat mereka tertawa. apakah istri menyebabkan atau mengucapkan kalimat yang membuat suaminya tertawa, atau suami yang mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat istrinya tertawa. Barakallahu fikum, itu termasuk keindahan rumah tangga. Bab berikutnya dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah tentang musabaqatur rajul zaujatahu. Bab tentang permainan, perlombaan antara seseorang dengan istrinya. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Qala akhbarana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata qalat. Dibawakan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, sabaqani Rasulullah SAW fasabaqtuhu hatta idza rahiqna al-lahm sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitilk. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajak tanding aku dalam berlari. Fasabaqtuhu, kata Aisyah, dan aku mengalahkan beliau. Hatta idza rahiqna al-lahm, hingga ketika aku sudah mulai banyak dagingnya, maksudnya sudah mulai gemuk, beliau mengajak lagi aku untuk berlomba lari. Fasabaqani, dan beliau mengalahkan aku. Kemudian beliau bersabda, yakni Rasulullah SAW berkata, hadihi bitilka. Hadihi bitilka. Ini untuk yang itu. Artinya ini untuk mengimbangi yang kemarin aku kalah. Barakallahu fikum, kalau istilah bebasnya satu sama. Kemarin aku kalah, sekarang aku yang menang. Ini untuk membayar yang itu. Disebutkan pula dengan sanad yang lain. Qala akhbarana Muhammad ibn Musanna. Qala akhbarana Abu Usama an Hisham, yakni Hisham ibn Urwah. An rajulin an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah. Disebut pula sanadnya bersambung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, dalam riwayat yang kedua ini disebutkan lebih rinci, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ana khafifatul lahm. Aku keluar berangkat safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan aku masih kurus, khafifatul lahm, dagingku masih ringan. Fanazalna manzilan, maka kami pun singgah di satu tempat. Faqala li ashabihi, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu, berangkatlah kalian duluan. Maka kaum muslimin, para sahabat, berangkat lebih dulu. Sedangkan Rasulullah SAW dengan Aisyah di belakang. Thumma qala li, kemudian berkata kepadaku Rasulullah SAW, kata Aisyah, ta'alai hatta usabiquki, marilah kemari, kita berlomba, aku melawan engkau. Fasabaqani fasabaqtuhu, maka beliau pun melawan aku, maka aku kalahkan dia, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma kharajtu ma'ahu fi safarin akhar, kemudian dalam safar yang lain aku ikut kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar yang lain. Wa qad hamaltu lahm, sedangkan aku sudah banyak dagingnya atau sudah gemuk. Fanazalna manzilan, maka ketika singgah di satu tempat, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, taqaddamu, berangkatlah kalian lebih dulu. Maka para sahabat berangkat di depan lebih dulu, sedangkan Rasulullah SAW berlambat-lambat bersama Aisyah, kemudian berkata kepadanya, ta'alai usabiquka, atau ta'alai usabiquki, marilah kemari, aku akan lawan engkau lagi, berlomba lari. Fasabaqani fasabaqani, maka berlomba lagi saat itu dan beliau mengalahkan aku, kata Aisyah. Fadaraba biyadi katifi, maka Rasulullah SAW menepuk pundakku sambil berkata, hadihi bitilk, ini untuk menebus yang kemarin, ini untuk menebus yang kemarin aku kalah. Ikhwan bin na'azakumullah, masih dibawakan lagi satu hadis atau satu sanad lagi tentang kisah yang sama. Berkata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ali. Qala akhbarana Muhammad ibn Kathir عن الفزار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Aku, kata Aisyah, dengan Rasulullah SAW ada dalam satu safar. فتقدم أصحابه, maka para sahabat Nabi berangkat lebih dulu di depan, sedangkan Rasulullah SAW berlambat-lambat bersamaku. Itu maknanya. فقال Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, sabiqini, kata Nabi SAW, sabiqini, ayo lawan aku, berlari. Qalat, kata Aisyah, fasabaktuhu, fasabaktuhu, dipanjangkan sinnya, artinya melawan. Kalau tanpa dipanjangkan sinnya, maknanya mengalahkan. Aku melawannya dan aku mengalahkannya. Maka dibaca fasabaktuhu, fasabaktuhu. Yang pertama sinnya panjang, fasabaktuhu, maka aku pun melawan beliau, fasabaktuhu, dan aku berhasil mengalahkannya. Falamma kana ba'du, adapun setelah itu terjadi lagi safar, aku ikut bersamanya. Fahamaltul laham, sedangkan aku dalam keadaan sudah gemuk. Qala sabiqini, Nabi berkata lagi, seperti yang telah lalu, para sahabatnya disuruh lebih dulu berjalan, sedangkan Rasulullah SAW di belakang bersama Aisyah. Sabiqini, ayo lawan aku sekarang. Fasabaktuhu, fasabakani, fasabaktuhu, maka aku pun melawan beliau. Fasabakani, dan beliau yang mengalahkan aku. Faqala, maka berkata Nabi SAW, hadihi bitilk, hadihi bitilka, yang ini untuk yang itu. Jadi kemenanganku ini untuk menebus kekalahanku yang kemarin. Qala akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Masisi, qala amba'ana Sa'id ibn al-Mughirah Abu Uthman al-Sayyad fi kitab al-Siyar, qala amba'ana al-Fazari an Hisham ibn Urwah an Abi Salamah ibn Abdul Rahman, qala akhbaratni Aisyah, menyampaikan kepadaku Aisyah, annaha kanat ma'a Rasulillah SAW fi safarin, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu safar. Wa hiya jariyatun, sedangkan Aisyah masih sangat muda. Faqala li ashabihi, maka Nabi berkata pada sahabat-sahabatnya, berangkatlah kalian lebih dulu. Thumma qala, kemudian berkata, ta'alai usabiquka, marilah aku akan lawan kamu, bertanding lari. Fasabaktuhu, kata Aisyah, maka aku pun melawan beliau. Fasabaktuhu ala rijlaya, maka aku pun mengalahkannya dengan kakiku ini. Falamma kana ba'du, adapun setelah itu, kharajtu ma'ahu fi safarin, aku keluar dalam satu safar. Kemudian beliau berkata lagi kepada sahabat-sahabatnya, taqaddamu, majulah kalian, berangkatlah kalian lebih dulu ke depan. Thumma qala, kemudian berkata kepadaku, ta'alai usabikuka, mari aku akan lawan engkau. Kata Aisyah, ini yang tidak ada dalam lafaz-lafaz sebelumnya, wa nasitu alladhi kana, aku sudah lupa dengan safarku yang dulu dan ketika aku memenangkan lomba lari dengan Nabi SAW, itu aku lupa. Waqad hamaltu laham, dan saat itu aku sudah gemuk. Faqultu kaifa usabiquk, bagaimana aku bisa mengalahkan engkau ya Rasulullah, wa ana ala hadhil hal, sedangkan aku sudah gemuk begini. Kata Nabi, lataf'alinna, hendaklah kamu kalahkan aku, ayo kita tanding lagi. Fasabaqtuhu fasabaqani, maka aku pun melawannya, ternyata beliau mengalahkan aku. Kemudian Nabi bersabda, hadihi bitilka sabqah, ini untuk menebus yang waktu itu. Padahal Aisyah sudah lupa bahwa dia pernah mengalahkan Rasulullah SAW. ketika Nabi menyatakan ini untuk yang itu, baru Aisyah ingat bahwa ketika dia masih kurus dalam keadaan beliau sedikit dagingnya, beliau menang melawan Rasulullah SAW. Kemudian setelah kathural lahm atau ketika banyak dagingnya, kata Aisyah, maka aku kalah. Ikhwan ibnina azakumullah, asyahid yang menjadi dalil dalam sekian banyak hadis-hadis ini atau kisah Rasulullah SAW yang mengajak lomba lari dengan Aisyah, menunjukkan bahwa suami istri itu tidak tegang seperti seorang pimpinan dengan budaknya. Tidak seperti seorang pekerja dengan bosnya. Tidak seperti pembantu rumah tangga dengan majikannya. Hanya perintah, perintah, perintah. Tidak. Istri sebagai kawan, sebagai teman ngobrol, sebagai teman guyon. Barakallahu fikum. Inilah yang menyebabkan keluarga menjadi indah, sakinah. Inilah yang menyebabkan rumah tangga menjadi suatu yang sangat didambakan dan menjadi tempat yang paling indah. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga ketika terpisah karena suaminya pergi kerja, rindu dengan suaminya. Karena gembiranya ketika ada suami, ada senda gurau, ada permainan, ada demikian, ada demikian. Sehingga dia ingat suaminya sebentar lagi sampai. Dia siapkan makannya, dia siapkan ininya, dia siapkan itunya. Demikian pula suaminya ketika pulang, dia ingat istrinya. Apa yang paling disukainya. Dan dia akan bikin kejutan biar dia tersenyum, biar dia tertawa. Ini ikhwan ibnina azakumullah, jangan dilupakan. Karena perkara-perkara seperti ini akan menjadikan rumah tangga semakin indah, semakin masya Allah. Sehingga anak-anak nanti akan melihat bagaimana orang tuanya. Ketika mereka dalam keadaan demikian damainya, demikian akrabnya, akan menjadi pelajaran yang bagus buat anak-anaknya. Sebaliknya, nas'allah salamal afiyah, kalau terlalu kaku, tegang, hanya perintah-perintah saja, atau sebaliknya terjadi penolakan, pertentangan, bertikai, akan menjadi pelajaran yang jelek buat anak-anaknya. Natuha ta'ala al-afiyah, kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, yang penuh mawaddah warahmah, yang betul-betul rumah tangga yang indah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman katsira.